Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faya ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Dua ayat yang barusan sama-sama kita dengar, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal jamaah a'azzani Allah wa iyyakum. Salah satu jenis ketakwaan pada kali ini kita sampaikan, semoga kita bisa mendapat faedah dari satu ayat dalam surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa qudwan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghilalun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya malaikat yang keras, kuat, yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Ayyul jamaah azani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya membawakan riwayat pernyataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum ay addibuhum wa allimuhum. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maksudnya adalah ajari mereka adab dan ajari mereka ilmu. Berilah pelajaran adab kepada mereka sebagaimana berilah kepada mereka pelajaran tentang ilmu. Dengan penafsiran ini, maka maksudnya ketika Allah merintahkan bagi kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, berarti jagalah mereka dari api neraka, artinya ajari mereka adab. Didik mereka dengan adab yang baik dan juga ilmu. Satu titik di sini ditekankan adab didahulukan dibanding ilmu. Menjadi suatu yang maklum di kalangan salaf. Suatu yang masyhur banyak pernyataan mereka bagaimana perhatian mereka tentang adab. Bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka, murid-murid mereka tentang adab. Ungkapan-ungkapan mereka begitu terkenal, ungkapan-ungkapan mereka tentang mendahulukan pendidikan adab sebelum pendidikan ilmu. Sebagaimana di antaranya yang terkenal dari ungkapan mereka, Al-Aun Ibnu Husain rahimahullahu taala mengatakan, nahnu ila katsirin minal adab ahwaju ilayya minal katsir min katsirin minal hadis. Kita lebih membutuhkan banyak tentang adab dibanding kebutuhan kita terhadap ilmu, terhadap hadis. Banyak sekali, kalau antum buka dalam kitab-kitab para ulama yang memberikan arahan-arahan bagi penuntut ilmu, bagaimana mereka menganggap penting, bahkan mengedepankan pendidikan adab dibanding atau sebelum memberikan kepada mereka ilmu. Begitu juga ayol jamaah azanillahu wa iyyakum. Betapa banyak dari siapa saja yang kita lihat dari orang-orang yang menyimpang, yang sebelumnya bersama kita di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tidaklah mereka menyimpang, kecuali kebanyakannya kalau tidak keseluruhannya. Karena jeleknya adab mereka terhadap ilmu. Adab mereka terhadap para pembawa ilmu. Adab mereka kepada siapapun yang syariat ini memerintahkan untuk beradab. Ayol jama'ah zaniallahu wa iyyakum. Sehingga bagaimana kemudian ketika kita mengaku atau menganggap memprihatinkan anak-anak kita, anak didik kita, yang kemudian melalaikan dari sisi yang dianggap penting oleh pendahulu kita, salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Adibuhum wa'allimuhum. Ayyuhal jama'ah azaniallahu wa iyyakum. Qatadah Ibnu Ti'amah As-Sadusi, muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, juga dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala dalam ayat ini, ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ay, maksudnya adalah ya'muruhum bita'atillah, memerintahkan mereka untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanhahum an maksiatillah, melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakumu alaihim bi amrihi, benar-benar mengurusi mereka, memperhatikan mereka. Ayyuhal aba, ayyuhar rijal, wa antum qawamun 'alan nisa. Urus mereka dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'muruhum bih, merintahkan mereka dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusa'iduhum 'alaih, membantu, mengupayakan mereka supaya berjalan di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, di atas syariat. Fa idza ra'aita ma'siyatan lillah qadatahum wa jajartahum, kalau engkau melihat dari mereka, kalau engkau melihat dari kalian, kalau kalian melihat dari anak dan istri kalian kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, engkau larang mereka, engkau halangi mereka, engkau cegah mereka, dan bahkan jajartahum, boleh lebih keras dari itu, dengan keras kolaran. Ini mana perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, keluarga kalian, ahl, istri dan anak kalian. Itu tanggung jawab kalian yang semuanya akan ada pertanggung jawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan diserahkan kepada selain kalian. Ayyul jama'a azaniallahu ayyakum. Kalau kalian mengaku orang-orang yang beriman, inilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian beriman kepada hari akhir yang di situ ada neraka dan kalian takut dari azabnya, yang waqudhan nas wal hijarah, yang bahan bekarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun sidad, dijaga oleh malaikat yang selalu tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengazab siapa saja yang berhari azab. Kalau kalian beriman, ayyul jamaah azani Allah wa iyyakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Ayyuhal jamaah, ayyuhal muslimun, ayyuhas salafiyun, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Mungkin di antara kita sudah sering mendengar ayat tadi. Mungkin banyak di antara kita yang telah mendengar penjelasan semacam tadi. Akan tapi satu ayat yang pantas menjadi renungan bagi kita. Dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Wa ma nazala minal haqq wa la yakuna kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum waktunya kah bagi orang-orang yang beriman untuk bisa khusyuk kepada zikrillah? Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan maksudnya talinul dzikr wal mau'izah wa sima'il Qur'an. Belum waktunya bagi mereka orang-orang yang beriman untuk bisa lembut hatinya, lunak hatinya, mendengar mau'izah, mendengar peringatan Allah Subhanahu wa taala, mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Belum waktunya kah? Nunggu apa? Bencana bala yang akan ditunggu. Belum waktunya kah mereka untuk lembut tunduk kepada Al-Qur'an yang mereka dengar, yang mereka hafal? Wa ma nazala minal haq. Dan apa saja yang turun kepada kalian, wahai orang yang beriman, dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-haq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl. Dan hendaknya mestinya orang-orang yang beriman jangan sampai menimpa mereka seperti orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab sebelum mereka. Fatala 'alaihimul amadu, berselang waktu yang lama. Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Hati mereka keras dan perbuatan mereka pun jelek, fasik. Suasana hati yang jelek, akidah yang jelek, keyakinan kepada Allah yang jelek, rasa tawakal yang berkurang ataupun malah hilang, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkurang atau malah hilang. Perbuatan mereka jelek, menjadi orang-orang fasik. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagian riwayat oleh Imam Muslim radhiyallahu rahimallahu taala, mengatakan maka nabainana baina islamina wa baina an'ata banallahu bihadzal ayah illa arba sinin. Tidaklah jarak antara Islam kami dan ketika Allah mencerca kami dengan ayat ini melainkan hanya 4 tahun. Baru 4 tahun, baru berjalan 4 tahun mereka masuk Islam. Turun ayat ini untuk mencerca mereka. Mencela mereka mengapa tidak tunduk kepada ayat-ayat Allah? Mengapa masih sulit tunduk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah ayat ini lebih pantas bagi kita, ayyul jamaah? Ayyul muslimun, berapa tahun kita berada dalam agama Islam? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ayyuhas salafiyun, sudah berapa tahun kalian mengaku sebagai orang yang mengikuti dakwah tauhid? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Angkat tapi mengapa sulit sekali untuk mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam perkara yang menjaga diri kalian dan keluarga kalian? Mengapa terbiarkan anak-anak kalian tidak di atas didikan adab syariat? Mengapa itu dianggap sepele? Sudah berapa kali ayat ini kalian dengar, ayyul jamaah azani Allah wa iyyakum? Tidakkah kita bisa mengambil pelajaran? Tidakkah kita menyadari bahwa anak-anak kita adalah masa depan kita? Tidakkah menyadari bahwa mereka adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa nafa'ani wa iyyakum wa ja'alani Allah wa iyyakum minal mu'minin minal khashi'in minal muttabi'in li sunnati nabiyil karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.